الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كتاب ملجكاً بجر كتاب شرح أصول الإيمان شرح ini keterangan penjelas tentang pokok-pokok keimanan. Wa qawluhu wa huwa dzikrul hakim. Kita membahas tentang iman kita kepada Al-Qur'an, al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Di bagian daripada rukun-rukun iman. Al-Qur'an adz-dzikrul hakim, hadza kama wasafahu Allah Ta'ala. Ini sesuai dengan apa yang Allah sifatkan untuk Al-Qur'an. Faqad wasafahu bidzikri wa bil Qur'an, yakni Allah telah menyifati Al-Qur'an ini dengan kata adz-dzikr, peringatan. Wa bil Qur'an, karena senantiasa dibaca. Wal Furqan, karena menjadi pembeda antara hak dan batil. Wa ghairi dzalika min asma'il Qur'an wa awsafihi, dan yang lainnya dari nama-nama Al-Qur'an dan sifat-sifatnya. An-Nur, Al-Huda. Wa qawluhu wa huwa siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Wa hadza kama qala ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Wa sirat huwa al-Qur'an, jalan yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Faman sara ala hudahu rasyad, maka barang siapa yang berjalan di atas petunjuknya, maka dia akan terbimbing. Wa man ibtada anhu dhalla, dan barang siapa yang menjauh dari Al-Qur'an, dia akan tersesat. Wa qawluhu wa huwa alladhi la tazigu bihi al-ahwa, tidak akan menyimpang dengannya hawa. Faman kana hawahu taba'an lil-Qur'an fa innahu la yazigh, maka barang siapa yang keinginan-keinginannya itu mengikuti Al-Qur'an, maka dia tidak akan pernah menyimpang. Bimakna la yadillu wa la yashqa, dengan makna bahwa dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Wa man kana hawahu mukhalifan lahu, dan barang siapa keinginan-keinginannya, tujuan-tujuannya itu menyelisihi Al-Qur'an, fa innahu yazigu wa yadhi'u wa yadhil, maka dia akan menyimpang, dia akan tersesat. Baik. Qala Allah Ta'ala wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari adz-dzikr, peringatanku, yakni Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya penghidupan yang sempit. Wa qala wa man ya'shu 'an dzikrir rahman, yakni Al-Qur'an. Baik, berpaling dari Al-Qur'an, nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang mengikuti Al-Qur'an, dialah yang terbimbing. Ketika orang tidak mau dibimbing dengan Al-Qur'an, maka syaitan yang akan membimbingnya. Nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Ketika dia tidak mau dibimbing oleh Al-Qur'an, mengikuti Al-Qur'an, maka otomatis dia berpindah. Dia dibimbing oleh syaitan dan akan menjadi kawannya, qarinnya. Nuqayyid lahu syaitana, kami jadikan untuk dia kawan yang akan senantiasa menyertainya. La haula illa billah. Syaitan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum anis sabil, dan syaitan inilah yang akan menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka di atas petunjuk. Mengerikannya kalau orang dalam kondisi sesat dan sadar kalau dalam kondisi sesat, maka masih ada kemungkinan untuk dia sadar kembali kepada kebenaran. Tapi kalau dia sudah sesat dalam keadaan dia yakin bahwa dia dalam kebenaran, inilah yang paling susah. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia berpaling menjauh dari kebenaran dalam keadaan dia meyakini bahwa dia di atas kebenaran. فَهَؤُلَا الَّذِينَ زَاغَتْ بِهِمُ الْأَهْوَىٰ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى الصَّوَابِ. Mereka-mereka ini yang telah menyimpang dengan hawanya mereka. Mereka menyangka bahwa mereka ada di atas kebenaran. مُسْتَمِرُّونَ عَلَىٰ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الضَّلَالِ. Sehingga mereka terus-menerus dengan apa yang ada pada mereka dari kesesatan. Karena mereka menganggap mereka benar. Barakallahu fiik. Hatta musyrikin, mereka meyakini bahwa mereka di atas kebenaran. Sehingga mereka rela mati membela kesyirikan. Ahlul kufur wa ahlul dalal. Seandainya mereka tidak meyakini itu sebagai satu kebenaran, maka dengan mudahnya dia akan meninggalkannya. Fala yahsulu indahum syakkum fi ma hum alaihi. Maka mereka juga tidak ragu-ragu, sebagaimana orang-orang mukmin tidak ragu-ragu dengan keimanan mereka. Wala yadhunnuna illa annahum 'alal haqqi was-shawab. Dan mereka tidak mengira kecuali bahwa mereka berada di atas al-haq dan kebenaran. Wa qulu wala taltabisu bihil al-sinah. Yani dengan Al-Qur'an tidak akan salah lisan-lisan ini ketika berucap. Ai la tukhti'u bihi wa la tahtalitu. Tidak akan salah dan tidak akan tercampur ketika tertuntun dia dengan Al-Qur'an. Bahwa kama qala ta'ala bilisanin arabiyyin mubin yaqra'uhu al-arabi biwuduhin wa suhulah. Dia, yakni Al-Qur'an akan dibaca oleh seorang yang bisa berbahasa Arab dengan jelas dan gampang. Hatta innal ajami alladhi la ya'rifu lughata al-arabiyyah. Hatta sampai orang ajam pun, orang non-Arab yang tidak paham tentang bahasa Arab sekalipun, kalau mereka diajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan mudah dan gampangnya, apalagi sekarang ini ada metode-metode yang sangat mempermudah orang membaca Al-Qur'an. Tinggal kemauan ada atau tidak, kesabaran ada atau tidak. Karena sekarang ini zamannya fasilitas luar biasa, dengan mudah dan gampangnya. Masya Allah, ada orang-orang ajam, orang-orang barat, ketika diajari waktu itu yang ada ya kitab buku Iqra yang dibawa oleh ikhwanuna dari Indonesia, Iqra. Sebelum ikhwan sendiri membuat apa? Membuat kitab cara membaca Al-Qur'an. Masya Allah, orang-orang dari Amerika, Eropa belajar membaca Al-Qur'an. 1 bulan, 2 bulan sudah bisa mereka membaca Al-Quran. Apalagi kalau diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih cepat lagi. Diberi kemampuan. Hatta seorang ajam ketika dia diajari membaca Al-Quran dengan mudah, insya Allah, innahu yaqra'uhu kama huwa. Dia akan membacanya sebagaimana para sahabat membaca. La yughayyiru minhu harfan. Dia tidak akan merubahnya 1 huruf pun. Wa huwa la ya'rifu kalimatan wahidatan min kalimatil lughatil arabiyyah. Walaupun dia tidak pernah paham bahasa Arab sekalipun, walaupun 1 kata. Wa hadha min i'jazil Qur'an, termasuk mukjizat Al-Qur'an. Wa lihadza qala ta'ala, wa laqad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat, untuk dipelajari. Wa qalu wa la tash ba' minhul ulama. Dengan Al-Quran semakin orang mempelajarinya dan mendalaminya, tidak pernah orang merasa kenyang dengannya, tidak pernah merasa puas. Begitu diulang ada saja yang muncul, barakallahu fikum, dari ilmu-ilmu baru yang sebelumnya dia tidak mengetahuinya. Bitafaqquhi bi ma'anihi wa tadabburihi, dalam mempelajarinya, mengenali makna-maknanya, mentadabburnya. Fala ahadun yuhitu bima fil Qur'ani minal asrari wal ahkami wal hikam. Tidak ada seorang pun yang bisa menguasai Al-Qur'an dengan apa yang ada di dalamnya dari rahasia-rahasia, hukum-hukum, hikmah-hikmah. Mahma ta'ammala wa tadabbar, walaupun dia sudah berusaha, berupaya, akan ada saja muncul. Barakallahu fikum. Wa kullu alimin ya'khudhu minhu bi qadri ma yastati'. Maka setiap alim akan mengambil ilmu dari Al-Qur'an ini sesuai dengan kadar yang dia mampu. Fala ahadun istata'a yuhita bi kulli ma bil Qur'anil Karim min al ma'ani. Maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menguasai semua apa yang dalam Al-Qur'an dari makna-makna, hikmah-hikmah. Barakallahu fikum. Fikih. Al asrar allati fihi dan rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Li'annahu bahr. Karena Al-Qur'an ini adalah lautan. Lautan ilmu. Barakallahu fikum. Walakin kullun ya'khudhu minhu biqadri ma a'tahu Allahu minal fahm. Akan tetapi semua ulama akan mengambil dari Al-Qur'an ini dengan kadar apa yang Allah berikan kepadanya dari pemahaman. Pemahaman adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dzaka kecerdasan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqal katsir wal katsir fi hadzal bahri dzakhir. Dan akan tetap tinggal banyak dan banyak di lautan yang sangat luas ini. Al-mali bil ma'ani wal asral al-mutanazzalah min ladun hakimin alim, yang penuh dengan makna-makna rahasia-rahasia yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim, Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Wa qawlu wa la yakhlaqu an kasratir rad, dan tidak akan pernah usang dengan banyaknya kita mengulang dan mengulang. Li'anna min ijazukan al-karim wa ajaibi annahu law karrara qari'ahu kira'atahu fa'innahu la yas'am min kira'atihi. Termasuk mu'jizat Al-Quran dan keajaibannya. Orang yang bisa membaca Al-Quran walaupun dia ulang dan ulang dan ulang terus dia ulang, maka dia tidak akan pernah bosan-bosannya membaca Al-Quran. Walau sami'ahu sami' iddatan marrat, walaupun didengar oleh orang yang mendengar berkali-kali berulang-ulang, lama sa'ima min sama'ihi, tidak akan pernah dia bosan dari mendengarkan Al-Qur'an. Bikhlafil kalamil akhar, berbeda dengan ucapan-ucapan yang lain dari ucapan manusia. Alladzi masdarul bashar, ainahu law karrahu lamallah minhu, misalnya dia ulang-ulang dia akan bosan. Al-qari was-sami' al-sawa', yang membaca dan yang mendengar sama saja, akan bosan. Bikhilafi kalamil khaliq, berbeda dengan ucapan Allah Maha Pencipta. Alladzi kullama kurrira zadatir ragbah, semakin diulang dan diulang semakin bertambah keinginan padanya. Wattaladud biqiraatihi wa sama'ihi, dan berlezat-lezat bernikmat-nikmat dengan membaca dan mendengar Al-Qur'an. Fa idza sami'ahu sami'ahu qara'ahu al-qari fa innahu yush'iru wa ka'annahu yaqra'uhu wa yasma'uhu al-awwal awwal marra. Fa idza sami'ahu sami', kalau ada orang yang mendengar Al-Qur'an ini atau membacanya, fa innahu yash'uru bi ka'annahu yaqra'uhu wa yasma'uhu awwal li awwal marra, maka dia membacanya atau mendengarkannya seakan-akan dia baru saja membacanya atau mendengarkannya. Wa hadza min i'jazi kitabillah jalla wa ala, dan termasuk mukjizat Al-Qur'an. Taib alladzi ahkama nazmahu wa atqana bayanahu, ya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakannya nazamnya. Taib wa atqana bayanahu, taib, dan menyempurnakan bayannya, keterangannya. Masyaallah. Wa qulu wa la tanqadi ajaibuhu, Al-Qur'an ini tidak akan pernah selesai dan putus keajaibannya. Wa hadza syabihun biqaulihi wa la tashba'u minhu ulama, ini sama serupa dengan yang sebelumnya, tidak akan pernah kenyang ulama dari mempelajari Al-Qur'an. Fa ajaibuhu katsiratun min jawabin adi jawanib adi jawanib adidah, keajaibannya sangat banyak dari sisi-sisi yang sangat banyak pula. Fa minha ma yata'allaqu bil qisas, di antaranya apa yang berhubungan dengan kisah-kisah. Wa bil akhbaril mustaqbalah, dan khabar-khabar tentang masa yang akan datang sampai urusan akhirat. Wa minha ma yata'allaqu bil fiqh alladhi fihi, di antaranya ada yang berhubungan dengan fikih. Wa minha ma yata'allaqu bi taraqibihi bitaraqibihi wa alfadhihi, dan di antaranya ada yang berhubungan dengan tertibnya. Barakallahu fikum. Dan aturan-aturan lafadznya, wa asalibihi uslub-uslubnya, ungkapan-ungkapannya, wa balagatihi wa fasahatihi, kefasihannya. Wakulama ista'arad al-qari bukira'atahu tabaddat lahu ajaibuhu. Maka setiap orang mencoba untuk mempelajarinya, akan muncul perkara-perkara yang ajaib daripadanya. Fi jamali lughatihi wa fi sardi qasasihi, dengan keajaiban indahnya bahasanya dan dalam pengantaran kisahnya. Wa bi asalibihi wa bi awamiri wa nahyi, dan uslub-uslub ungkapan-ungkapan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada keajaiban-keajaiban. Kenapa Allah mengatakan ini? Kenapa ungkapan Allah begini? Barakallahu fiikum. Wa bi 'aradhi akhbarihi wa ghairi dhalika katsirun mimma huwa kaminun baina duffatayhi. Wa bi 'aradhi ardi akhbarihi, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memaparkan kabar-kabar yang ada dalam Al-Qur'an dan yang lainnya. Katsirun mimma huwa kamin, banyak lagi yang tersembunyi di antara dua, barakallahu fikum, dua sampulnya ini. Masyaallah. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini barakallahu fikum tentang masalah Al-Qur'an, masih kita dengan Al-Qur'an ini. Baik. Syarahnya. Baik. Bagaimana keajaiban dan luar biasaan yang ada padanya. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.